Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. Ra'na hadithan wahidan. Ra'na hadithan wahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi sahabihi jama'inu ba'du. Qala Imamul Kabir Syekh Abdul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi Qala wa haddatsani Muhammad bin Rafi' wal Fadl bin Sahl al-A'raj qala haddatsana Shababatu bin Sawwar Haddatsani Ibn Abi Umar قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان البزاري قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربيعي قال لما قدم حذيفة من عند عمر جلس حدثنا فقال إن أمير المؤمنين حدثنا فقال Inna amiral mu'minina amsi lamma jalastu ilaihi sa'ala ashabah ayyukum yahfazu qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitan wa saqal haditha bimisli hadithi abi khalid wa lam yazkur tafsiru abi maliki liqawlihi murbadda musakh mujakhiyah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du alikhwatu fillah, kita masih dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang Islam bermula asing akan kembali menjadi asing. Adapun berikutnya adalah riwayat penguat dari hadis tentang fitnah kemarin yang telah kita baca. Berkata Muslim rahimahullah, Ibnu Umar menceritakan kepada kami, dia berkata Marwan Al-Fazari meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Abu Malik Al-Asja'i meriwayatkan kepada kami dari Ribai, dia berkata tatkala Hudzaifah, maksudnya bin Yaman, datang di sisi Umar, setelah itu dia duduk bersama kami dan memberitahukan pertemuannya dengan Umar. Dan dia berkata sesungguhnya Amirul Mukminina, maksudnya Umar, ya, amsi kemarin lamma jalastu ilaihi, tatkala aku duduk bersamanya, sa'ala sahabahum, dia bertanya tentang kepada sahabat-sahabatnya, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitan, siapakah di antara kalian yang menghafalkan perkataan Nabi tentang fitnah, wasaqal hadis bimithli hadis Abi Khalid. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan sebagaimana riwayat Abu Khalid, walam yadhkur tafsir Abi Malik, tapi dia tidak menambahkan penafsiran Abu Malik tentang makna murbad dan mujakhian, ya, yang artinya adalah teku yang terbalik. Naam. Qala wa haddatsani Muhammad bin al-Muthanna wa Amr bin Ali Uqbah bin Mukhram al-Ammi qalu haddatsana Muhammad bin Abi Ali an Sulaiman at-Taimi an Abi Hindin an Ribi'i bin Hirash an Hudzaifah anna Umar qala man yuhaddithuna aw qala ayyukum yuhaddithuna wa fihim Hudzaifah ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah qala Hudzaifah ana wasaqal haditha kanahwi hadisi Abi Malik an Rib'i wa qala fil hadisi qala Hudzaifah haddastuhu hadisan laysa bi aghaliti bil aghalit laisa bil aghaliti wa qala ya'ni annahu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muslim menambahkan jalur lainnya, Dia berkata, Muhammad bin Al-Musanna menceritakan kepadaku dan Amr bin Ali dan Uqbah bin Mukram Al-Ammi semuanya berkata, Muhammad bin Abi Adi meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi dari Nu'aim bin Abi Hindin dari Rabi'i bin Hirosh dari Hudzaifah bahwasanya Umar berkata, man yuhadditsuna, adakah atau siapakah yang memberitakan kepada kami satu hadis, au qala, atau ayyukum yuhadditsuna, siapakah di antara kalian yang bisa menyampaikan kepada kami hadis, wa fihim Hudzaifah, dan di tengah-tengah mereka ada Hudzaifah, ma qala Rasulullah, yaitu hadis yang pernah dikatakan Nabi, fil fitnati, tentang perkara fitnah, fitnah yang datang bagaikan gelombang lautan. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, ana, saya. Kemudian wasaqal haditsa kanahwi hadits Abi Malik, berikutnya kontennya isinya sebagaimana yang terdapat dalam hadis sebelumnya, hadis Abi Malik dari Rabi'i, dan dia berkata dalam hadis tersebut, berkata Hudzaifah, haddatsuhu haditsan laisa bil aghalid, aku telah menyampaikan kepada Umar hadis yang bukan keliru, hadis yang benar-benar kuingat. Wa qala ya'ni annahu an Rasulillah, bahwasanya hadis itu benar-benar ku dapatkan dari Rasulillah. Naam. Babu bayani anna al-Islam. Qala hadatsana Muhammad bin Abbad wa ibn Abi Umar jami'an an Marwan al-Fazari. Pada al-Islam ghariban wa qala ya'ni annahu ar-Rasulillah. Ba'da dhalik. Iqra' ba'da dhalik. Qala haddatsana Muhammad ibn Abbad. Tayyib, ana iqra'. Qala Muslim rahimahullah, berkata Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abbad wa ibn Abi Umar. Muhammad bin Abbad meriwayatkan kepada kami dan Ibnu Abi Umar jami'an an Marwan Al-Fazari, semuanya menyampaikan riwayat dari Marwan Al-Fazari. Qala Ibnu Abbad, berkata Ibnu Abbad, haddatsana Marwan an Yazidah, Marwan meriwayatkan kepada kami dari Yazid yakni Ibnu Kaisan, an Abi Hazim, dari Abu Hazim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu qariban, Islam bermula asing atau aneh di tengah-tengah manusia, wa sayaudu kama bada ghariban, akan kembali sebagaimana bermula menjadi asing kembali, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Hadis ini menceritakan bagaimana Islam bermula dan bagaimana Islam berakhir. Dahulu kala Islam bermula dalam keadaan asing di tengah-tengah bangsa Arab. Karena itulah mereka pun mengingkarinya, bahkan memeranginya. Lambat laun Islam itu menghujam ya ke bumi dan menyebar kemana-mana, sehingga tersebarlah Islam masuk ke setiap pelosok dan penjuru dunia. Di mana ada matahari terbit, cahayanya sampai ke sana, sampai pula lah ke sana Islam. Sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, di mana-mana ada kaum muslimin. Di belahan bumi manapun kau pijak, di sana ada kaum muslimin. Ya. Padahal dia bermula daripada beberapa gelintir orang saja dari Nabi SAW, kemudian sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Khadijah, ya Bilal bin Rabah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, bertambah-bertambah sehingga sekarang miliaran jumlah kaum muslimin. Ya, yang miliaran ini akan datang masanya menjadi asing, menjadi sedikit, hanya ada pada segelintir orang. Ya, dan lambat laun Islam ini pun akan punah pula, sebagaimana bermula dari tak ada yang namanya Islam di bawah Rasulullah SAW, begitu pula lah di akhir zaman akan menjadi aneh, menjadi asing. Kemudian Islam pun diangkat, tak ada lagi orang yang beragama Islam, tak ada lagi yang mengatakan Allah. Ketika itulah akan datang kiamat, dan Islam itu akan kembali nanti dalam keadaan ya ketika asing ke kota Madinah. Dari sanalah Islam bermula, dan dia akan kembali ke kota Madinah. Hanya mereka sajalah representasi kaum muslimin. Innal imana layakzaru ilal Madinah kama ta'zarul hayyatu ila juhliha. Kata Nabi, sungguh iman ini akan kembali ke kota Madinah sebagaimana akan kembalinya ular ke dalam sarangnya. Ya, maka dari Madinah bermula, dan dari Madinah iman ini akan kembali berakhir. Ya, nanti sebelum akhir zaman. Ya, dan tentunya keterasingan Islam itu sudah mulai dirasakan. Ya, walaupun masih banyak jumlah kaum muslimin, tapi terasa asing karena tak ada beda secara zahirnya antara kaum muslimin dan bukan kaum muslimin di banyak negeri-negeri Islam. Sehingga ketika orang benar-benar menjalankan Islam yang murni, dia akan dianggap asing oleh manusia. Ya, akan dianggap asing oleh manusia. Yang tersebar adalah Islam yang bukan dari ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alias berbagai macam bentuk bid'ah yang tersebar, yang dikira masyarakat menjadi bagian daripada Islam, dan itulah Islam. Sehingga yang murni pun hanyalah ada pada segelintir manusia. Ya. Naam. Wajadta? Khair mawjud. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abdullah bin Numair wa Abu Usamah an Ubaidillah bin Umar tahwil. Nah, qabla dhalik haddatsani Muhammad ibn Rafi'. Mujatta. Tayyib ana qara. Mujatta. Kembali berkat Imam Muslim, haddatsani Muhammad ibn Rafi'. قال حدثنا محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في حجرها. Berkata Al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Muhammad bin Rafi', Muhammad bin Rafi' meriwayatkan kepadaku, dan Fadl bin Zahal Al-A'raj keduanya berkata, Syababah bin Sawar meriwayatkan kepada kami, dia berkata Asim meriwayatkan kepada kami, yaitu Ibnu Muhammad Al-Umari dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innal islama bada'a ghariban. Islam bermula aneh, asing. Ya. Alhamdulillah. Ya rahmatullahi wa barakatuh. Wa sayaudu ghariban kama bada. Dan dia akan kembali asing sebagaimana mulanya. Wa huwa ya'rizu bainal masjidaini. Dan dia akan kembali di antara dua masjid. Kama ta'zirul hayyatu, kama ta'zirul hayyatu fi juhriha, sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya. Ya. Jadi dikatakan di sini Islam akan kembali ke di antara dua masjid. Maksudnya adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baca perkataan al-Qadhiyat. Qala al-Qadhi wa qawluhu sallam huwa ya'ziru ila al-Madinah ma'nahu anna al-imana awalan wa akhiran bihadhihi sifah. Kata Qadhi, iman itu awalnya bermula dan akhirnya seperti begitulah keadaannya, aneh dan akan menjadi aneh. Li'annahu fi awwalil Islam kana kullu man khalasa imanhu wasaha islamuhu atal Madinah. Dahulu kala siapa yang benar-benar imannya, dia akan berkumpul ke kota Madinah bersama Nabi dan para sahabat. Ya imma muhajiran mustautinan. Mungkin dia hijrah menjadikan kota Madinah sebagai tempat tinggalnya, wa imma mutasyawifan ila ru'yati Rasulullah. Mungkin juga orang yang datang ke kota Madinah karena ingin melihat Rasulullah SAW. Wamuta'alliman minhu wamutaqarriban, atau yang datang ke sana untuk belajar, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Thumma ba'dahu hakadha fi zamanil khulafa. Begitulah seterusnya sampai pada masa zaman khalifah. Ya, demi khalifah. Wali akhdi siratil adli minhum wal iqtida' bi jumhuril sahabah, untuk mengambil ya contoh suri teladan mereka dan meniru kebanyakan para sahabat ridwanullahi alaihim fiha. Ya, thumma min ba'dihim minal ulama, kemudian mengikuti ya contoh suri teladan daripada para ulama alladzina kanu surjal waqti, yang mereka bagikan lentera-lentera pada waktu itu. Wa a'immatul huda, yang mereka pemimpin-pemimpin yang menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Bi akhdhi sunanil muntashir bihi anhum, dari situlah, dari mereka lah tersebar sunnah-sunnah ini. Dari kota Madinah itulah tersebar cahaya Islam, dan dialah universitas pertama dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muridnya sampai sekarang subhanallah tersebar ke mana-mana. Ya. Fa kana kullu thabitil iman munsharihu sadri bihi yarhalu ilayya. Semua orang yang hatinya lapang dengan iman, tentram dengan keislaman, akan datang kepadanya. Ya. Fataqadi thumma ba'da dhalika fi kulli waqtin ila zamanina. Dan begitulah terus-menerus sampai pada waktu kita ini. Li ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi, untuk menziarahi kuburan Nabi. Ingat, ini kata-kata yang harus di garis bawahi. Wattabarruki bimusyahadihi bimasyahidihi wa atharihi, mengambil berkah daripada ya tempat-tempat tersebut. Wa athari ashabihi al-kiram, mengambil berkah dari apa-apa yang ditinggalkan sahabat-sahabat yang mulia. Fala ya'tiha illa mu'min, taklah datang kepadanya kecuali mu'min. Hadza kalamul qadhi, dan ini perkataan qadhi. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi perlu digarisbawahi kata-kata yang terakhir, ya, untuk mengambil berkah dari apa-apa yang mereka tinggalkan, bukan daripada petunjuk Islam. Naam Syekh. Qal haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qal haddatsana Abdullah bin Numair wa Abu Usamah an Ubaidillah bin Umar tahwil, qala wa haddatsana bin Numair قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى حجرها إلى جحرها. نعم. Berkata Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata Abdullah bin Numair dan Abu Usama meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar. Kemudian Umar Muslim mengatakan, ya, Ibnu Umair juga meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata ayahku meriwayatkan kepadaku, dan dia berkata Ubaidullah, maksudnya bin Umar, meriwayatkan kepada kami dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafs bin Asim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, innal imana la ya'rizu ilal Madinah, sungguh iman akan kembali ke kota Madinah, kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana ular kembali ke sarang-sarangnya. Ini menunjukkan keutamaan kota Madinah, darinya lah bermula iman, dan akan kepadanya pula iman ini berakhir. Naam. Babu ذهاب الإيمان آخر الزمان قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله حتى لا يقال la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Babu zahabil iman wa akhir akhir az-zaman. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bab iman ini akan hilang nanti di akhir zaman. Berkata Imam Muslim, Zuhair bin Harb meriwayatkan kepada kami, dia berkata Affan meriwayatkan kepada kami, berkata Affan, Hammad meriwayatkan kepada kami, dan Hammad mengatakan Sabit memberitakan kepada kami dari Anas bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, tidak akan ada namanya kiamat hatta la yuqala fil ardi, sehingga tak lagi disebutkan di muka bumi ini Allahu Allah. Ya, sehingga tak akan ada lagi orang yang mengatakan Allah Allah. Ya, berarti sudah benar-benar buta manusia tentang Allah. Mereka tak tahu lagi yang namanya Allah. Sekarang Allah masih dikumandangkan di mana-mana, diteriakkan dalam azan-azan mereka di seluruh penjuru bumi. Ya, akan datang masanya tak ada lagi orang yang tahu Allah. Menunjukkan kiamat itu hanya akan terjadi ketika memang makhluk di bumi ini sudah begitu buruknya, tak ada lagi yang beriman. Ya, satu pun lagi tak ada yang kenal namanya Allah Subhanahu wa taala. Karena akan datang angin, ya, yang bertiup dari arah Yaman. Dalam riwayat lainnya, wa ta'tir rihu min qibali Yaman, akan datanglah angin dari arah Yaman, fataqbidu arwahul mu'minin, yang akan mencabut nyawa orang-orang beriman, inda qurbis sa'ah, ketika kiamat sudah dekat. Ya. Inilah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin, senantiasa akan ada dari umatku ini yang akan tegak di atas kebenaran, alal haqqi ila yaumil qiyamah, sampai datangnya kiamat. Maksudnya sampai datangnya kiamat bukan ketika alam sudah hancur, sampai datangnya angin yang bertiup dari arah Yaman yang mencabut nyawa orang-orang beriman, sehingga tidak ada lagi seorang pun beriman di muka bumi ini, tinggallah hanya orang-orang kafir saja. Allah tak lagi disebut, Quran tak ada lagi, Ka'bah pun sudah diruntuhkan. Ya, menunjukkan bumi ini sudah tak layak lagi dihuni. Hancurlah bumi ini dengan datangnya kiamat, sehingga tak ada lagi yang mengatakan Allah Allah. Ya, dalam beberapa riwayat Allah Allah, di sini Allahu Allahu. Ya, kalau tak lagi mengatakan Allah Allah, maknanya ya ada fi'il yang tersembunyi, ittaqullah ittaqullah, sampai tak ada lagi nanti orang yang mengatakan takutlah kepada Allah. Menunjukkan tak ada lagi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Selama masih ada amar ma'ruf nahi mungkar, kiamat belum lagi datang. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar tak ada lagi, tandanya kiamat pasti setelahnya akan datang. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد حتى على أحد يقول الله الله. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur lainnya, berkata Muslim, Abad bin Humaid meriwayatkan kepada kami, dia berkata Abdul Razak meriwayatkan kepada kami, dia berkata Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari Thabit dari Anas, berkata Anas bersabda Rasulullah, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, ala ahdin, atas seseorang, yaqulu, yang mengatakan Allahu Allah. Jadi tak akan datang kiamat kepada seseorang di muka bumi ini sampai tak ada lagi yang mengatakan Allah Allah. Jika di atas riwayatnya, tak akan terjadi kiamat di bumi ini, tak akan terjadi kiamat pada seseorang sampai nanti tak ada lagi yang mengatakan Allah Allah. Naam. Babu istisrari bil imani lil khaifi. Naam. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, wa Abu Quraib, wal lafzu li Abi Quraib. Qalu haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Shaqiq an Hudzaifah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsu li kam bil kam yalfizul Islam. Qala faqulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakhafu alaina wa nahnu ma baina baina sittimi'ati ila sab'imi'atin. Qala innakum la tadruna la'allakum an tabtalu la'allakum an tubtalu. Qala fabtulina hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirran. Babul istis al istis rari bil imanil khaib. Bab akan datang masanya orang-orang itu menyembunyikan imanan keimanannya karena takut. Ya. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberikan keringanan bagi orang-orang yang khawatir dengan nyawanya untuk menyembunyikan keislamannya karena takutnya. Sebagaimana awal Islam banyak kaum muslimin menyembunyikan keimanannya karena takut mendapatkan ujian serangan dari orang-orang kafir. Nanti akan datang pula masanya Islam itu kembali seperti itu. Orang kembali menyembunyikan keimanannya, keislamannya. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Quraib, dan lafaznya adalah lafaz Abu Quraib. Mereka berkata, Abu Muawiyah meriwayatkan kepada kami dari A'mash, dari Syaqiq, dari Hudzaifah. Berkata Hudzaifah, maksudnya Ibnu Yaman, kunna ma'a Rasulillah, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah bersabda, ahsu li kam yalfidul Islam, coba hitung untukku sekarang berapa banyakkah orang yang melafazkan keislaman, berapa jumlah kaum muslimin yang mengucapkan kalimat syahadat. Qala faqulna, ya, berkata Hudzaifah, maka kami pun berkatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atakhafu alaina, apakah engkau khawatir terhadap kami, wa nahnu ma baina sittimi'ati ila sab'imi'ah, kami sekarang masih ada yang mengucapkan kata-kata Islam antara 600 sampai 700 orang, apakah engkau khawatir dengan kami ya Rasulullah. Kemudian ya qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tadruna la'allakum an tubtalu, kalian tidak tahu, jangan-jangan nanti kalian akan terkena ujian, datang kepada kalian ujian dalam agama ini. Ya qala fabtulina, berkata Hudzaifah, akhirnya datanglah ujian tersebut, hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirran, sehingga datanglah masanya ya seorang laki-laki di antara kami tak mampu lagi mengerjakan salat kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Ya, ketika zaman fitnah. Ya. Ketika terjadi peperangan. Ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sesama kaum muslimin. Ya, sehingga mereka harus salat sembunyi-sembunyi. Ya, karena khawatir kalau mereka terang-terangan akan ikut larut dalam fitnah, harus diajak untuk pro ke sana atau pro kemari. Ya, karena itulah mereka menghindari manusia agar tak tampak, agar mereka tidak ikut terbawa dalam arus fitnah. Mereka harus menghindar, mereka harus menjauh, beruzlah, menyendiri. Ya, mereka sampai pada tingkat sholat pun harus sembunyi-sembunyi. Sudah dirasakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ya. Wallahu tabaraka taala alam. Insyaallah kita lanjutkan. Bi idznillah besok. Ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.